Konsultasi Syariah. Berdiri ketika ada jenazah yang lewat. Pertanyaan, apa hukum tetap duduk, tidak berdiri, ketika ada jenazah yang lewat? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum berdiri dalam rangka menghormati jenazah yang lewat. Yang dimaksud berdiri menghormati jenazah yang lewat adalah seseorang awalnya berada di posisi duduk atau selain berdiri, ketika ada jenazah lewat, dia berdiri dalam rangka menghormatinya. Pertama, makruh berdiri dalam rangka menghormati jenazah yang lewat, sampai pun ketika berada di kuburan. Ini merupakan pendapat resmi atau al-mu'tamad dalam mazhab Hanafiyah dan Hambali, serta pendapat mayoritas Syafi'iyah menurut nukilan sebagian ulama Syafi'iyah. Ibnu Hammam, salah seorang ulama Hanafiyah mengatakan, orang yang duduk di tepi jalan atau yang duduk di pemakaman, ketika ada jenazah yang datang, sebaiknya tidak berdiri. Ada juga yang berpendapat, sebaiknya berdiri. Dan yang lebih kuat adalah pendapat pertama, yaitu tidak berdiri, berdasarkan riwayat dari Ali radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berdiri ketika ada jenazah, kemudian setelah itu beliau duduk ketika ada jenazah, dan memerintahkan kita untuk duduk. Fathul Qadir. Keterangan lain disampaikan oleh Al-Khatib Asy-Syarbini. Makruh berdiri dalam rangka menghormati jenazah yang lewat. Mughni Al-Muhtaj. Keterangan dalam madhab Hambali, Al-Buhuti mengatakan, ketika datang jenazah atau ada jenazah yang lewat, sementara seseorang sedang duduk, makruh untuk berdiri dalam rangka menghormatinya. Berdasarkan hadis dari Ibnu Sirin, bahwa pernah ada jenazah yang lewat, sementara Hasan bin Ali dan Ibnu Abbas sedang duduk. Hasan berdiri dan Ibnu Abbas tetap duduk. Lalu Hasan berkata kepada Ibnu Abbas, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu berdiri? Jawab Ibnu Abbas, dulu beliau berdiri ketika ada jenazah, setelah itu beliau duduk. Diriwayatkan An-Nasa'i, Kashaf Al-Kina. Dari keterangan pendapat pertama, mereka menyimpulkan telah terjadi nasakh terkait dalil berdiri ketika ada jenazah yang lewat. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat jenazah, beliau berdiri. Selanjutnya ketika melihat jenazah, beliau tetap duduk dan menyuruh para sahabat untuk tetap duduk. Kedua, dianjurkan untuk berdiri dalam rangka menghormati jenazah. Ini merupakan salah satu pendapat ulama Syafi'iyah dan pendapat Ibnu Hazm Adz-Dzahiri. Ar-Ramli, salah seorang ulama Syafi'iyah menyatakan, ketika ada jenazah yang lewat, dianjurkan untuk berdiri, sebagaimana yang ditegaskan Al-Mutawalli dan pendapat yang dinilai lebih kuat oleh An-Nawawi, penulis Syarah Al-Muhadzab. Sementara Ibnul Makri menegaskan bahwa itu hukumnya makruh, Nihayah Al-Muhtaj. Ibnu Hazm mengatakan, kami menganjurkan untuk berdiri ketika melihat jenazah yang lewat, meskipun jenazah kafir, sampai dia dimasukkan ke kuburan atau tidak kelihatan. Meskipun jika tidak duduk, tidak dosa. Al-Muhalla. Beberapa hadis yang menjadi dalil pendapat kedua. 1. Hadis dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, jika kalian melihat jenazah, berdirilah untuk menghormatinya, sampai dia hilang dari pandangan atau dimasukkan ke kuburan. Hadis riwayat Muslim. 2. Hadis dari Ibnu Abi Layla, beliau bercerita, bahwa Qais bin Sa'ad dan Sahal bin Hunayf pernah berada di Qadisiyah. Tiba-tiba ada jenazah yang lewat, lalu mereka berdiri. Salah seorang memberitahu kepada dua sahabat ini bahwa itu jenazah penduduk sini, yaitu non-Muslim. Mereka menjelaskan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat jenazah, lalu beliau berdiri. Ada orang yang memberitahu, jenazah itu orang Yahudi. Beliau menjawab, bukankah dia juga manusia? Hadis riwayat Muslim. Menurut pendapat kedua, dalam masalah ini tidak ada nasakh. Sementara hadis yang menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap duduk ketika melihat jenazah yang lewat tidak menunjukkan bahwa terjadi nasakh, namun hanya untuk menjelaskan bahwa tetap duduk ketika ada jenazah yang lewat hukumnya dibolehkan. Artinya berdiri sifatnya hanya anjuran. Ibnu Hazm mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap duduk ketika ada jenazah padahal sebelumnya beliau perintahkan berdiri. Tujuannya menjelaskan bahwa berdiri sifatnya anjuran dan tidak boleh dipahami nasakh, karena tidak boleh meninggalkan sunnah yang yakin kecuali dengan nasakh yang yakin pula. Al-Muhalla. Demikian, Allahu A'lam.